tidak diberi bahan makanan. Bukan tidak diberi bahan makanan, mereka beli nggak boleh. Jadi benar-benar embargo yang menyebabkan para sahabat Nabi hidup dalam kesusahan. Tapi itu mereka jalani demi menyelamatkan agama mereka, bukan demi memperbaiki taraf hidup mereka. Kalau kita ngelihat orang sekarang hijrah, meninggalkan negerinya, kerja di negeri lain, bukan untuk memperbaiki imannya, bukan untuk menjaga ibadahnya, tapi kebanyakan untuk memperbaiki ekonominya, walaupun ibadahnya jadi korban. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang kadang-kala ya kerja di negeri-negeri non-muslim. Sholat gak bisa. Puasa gak bisa. Ibadah sulit sekali. Itu terjadi. Seharusnya kita belajar hijrah, meninggalkan kemaksiatan untuk menuju kepada ketaatan, walaupun harus kehilangan rumah, kehilangan negerinya, hidup di negeri orang tanpa memiliki sandang, pangan, dan papan. Mereka jalani itu. Nah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Sesudah Nabi keluar dari pemboikotan itu, ujian dan kesulitan masih terus bertubi-tubi menimpa beliau, yaitu dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, disusul dengan wafatnya istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sikap penolakan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Thalib ketika beliau meminta dukungan mereka. Allahu Akbar jemaah. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, itu yang dirasakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Keluar dari pemboikotan, meninggal istrinya yang tercinta, meninggal pamannya. Tidak ada lagi backing Nabi alaihi salatu wassalam di kota Mekah. Tidak ada lagi yang menjadi tempat pelipur lara Nabi alaihi salatu wassalam. Khadijah meninggal dunia. Akhirnya Nabi berangkat ke Thaif dengan harapan di Thaif ada orang-orang yang mau menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata beliau dilemparin batu di Thaif. Kita akan lihat bagaimana kaki Nabi alaihi salatu wassalam berdarah-darah. Sehingga kalau seorang ustaz sekarang berdakwah, itu dihamparkan untuknya karpet merah, dijemput, disambut, dijamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan batu-batuan, dijemput dengan darah yang harus berneteskan di kaki Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita ini yang berdakwah sekarang seharusnya masya Allah ya, udah nyaman banget banget dakwah ini sekarang. Nah, tapi itu harus dilewatin jamaah. Nabi harus melewatinya alaihi salatu wasallam. Bagaimana dengan orang-orang seperti kita? Lanjutkan. Akan tetapi, episode ini berakhir dengan sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi diperjalankan pada suatu malam ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke seluruh langit, hingga sampai pada satu tingkat ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Jadi, episode ini sekalipun diawali dengan pemboikotan dan embargo dari kaum Quraisy, tetapi episode ini diakhiri dengan peristiwa Mi'raj yang agung, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada sebuah tingkatan yang beliau mendengar suara kolam atau pena yang menulis segala kejadian dan takdir Allah atas makhluknya. Inilah episode Sirah Nabawiyah yang akan kita ambil pelajaran fikih dakwahnya pada bab ini. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya. Allahu Akbar jemaah. Jadi kalau bicara perjuangan, selalu al-aqibatu lil muttaqin. Happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Tinggal kita yakin enggak? Kita ini yakin enggak sama Allah? Yakin enggak dengan janji-janji Allah? Sebagian ragu. Sebagian lebih percaya janji atasannya, janji bosnya. janji pimpinannya daripada janji Allah Jalla Jalaluh. Kadangkala ini jelas Ustaz janjinya. Subhanallah, Allah enggak pernah ingkar janji. Tapi memang harus dilewatin rintangan tersebut. Maka Syekh mengatakan, kita akan ambil pelajaran dari episode ini sehingga membuat kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum akan siap berkorban apa saja asalkan Allah dan Rasulnya ridha sama kita. Antum bisa lihat ya bagaimana tatkala cinta merasuk di dalam dada, seorang itu akan siap mengorbankan jiwa raganya, bahkan keluarganya pun dia korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau bersabda, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani, termasuk orang yang paling cinta kepada aku orang yang belum pernah melihat aku. Wadda law ra'ani bi malihi wa ahlihi, tapi dia ingin melihatku walaupun harus mengorbankan semua hartanya dan keluarganya. Yang penting satu, dia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, silakan. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Pada bagian penting dalam Sirah Nabawiyah kali ini, kita tidak bisa melewatkan begitu saja satu peristiwa penting, bahkan terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja, yaitu peristiwa masuk Islamnya dua tokoh kunci dan dianggap paling kuat bagi kaum Quraisy pada saat itu. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai kedudukan yang sangat mulia bagi mereka di masa jahiliyah. Setelah keduanya masuk Islam, pengaruhnya bagi kaum muslimin sungguh sangat besar. Kedua tokoh tersebut adalah paman Rasulullah SAW, sang penghulu para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan Al-Faruq Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah jemaah. Jadi peristiwa ini peristiwa penting sekali. Masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar bin Khattab itu tidak boleh dilewatkan. Dalam jalannya roda dakwah itu ternyata kalau ada tokoh yang masuk Islam, tokoh yang mendukung dakwah itu akan berpengaruh besar kepada pergerakan dakwah itu sendiri. Sehingga pelajaran penting buat kita untuk tidak meremehkan dakwah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Karena paling tidak dia bisa membackup dakwah ini. Menjadi tameng dan perisai dalam menyampaikan agama Allah ini. Karena yang terjadi, dakwah ini berusaha untuk dibendung. Kemudian orang-orang yang ikut dakwah ini berusaha untuk dibikin menderita. Sehingga menolak dakwah itu. Bukan menolak, terpaksa dia keluar dari agama ini. Tapi dengan masuknya tokoh-tokoh ini, paling tidak ada harkat, ada martabat untuk agama Allah ini. Nah, silakan. Satu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW, sekaligus saudara sepersusuan beliau. Awal keislaman Hamzah, sebagaimana ditulis di buku-buku sirah, dipicu oleh emosi fanatisme hubungan keluarga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi umurnya Hamzah ini, ya, nggak terlalu jauh dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam, bahkan seumuran. Disebutkan di sini Hamzah itu paman Nabi dan saudara sesusu dengan Nabi SAW. Menyusu di satu ibu. Walaupun sekarang kita melihat persusuan ini mungkin sudah jarang ya. Tapi di masa lalu persusuan itu masih biasa. Mungkin juga karena tujuan mereka menyusui anaknya itu bukan hanya membuat tubuhnya sehat, tapi anak mendapatkan ASI walaupun tidak dari ibu kandungnya sendiri. Sekarang anak-anak digantikan dengan susu kambing, susu sapi, tapi dulu digantikan tidak dengan susu ibu kandungnya, tapi dengan ibu yang lainnya, sehingga ada hubungan kerabat yang harus dijaga. Hamzah bin Abdul Muttalib disebut Sayyidu Syuhada, yang termulia di antara orang-orang yang syahid. Dan masuk Islamnya seseorang itu bisa jadi sebabnya macam-macam. Kalau kita lihat sekarang ini, ada orang hijrah, penyebab hijrahnya dia itu kecelakaan kadang-kadang. Penyebab hijrahnya itu meninggalnya orang tercinta dia. Penyebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu karena fanatisme golongan. Disebutkan di sini karena emosi, fanatisme hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini keponakan dia gitu, yang ada yang menyakitin dia. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah bahwa ketika seorang budak wanita Abdullah bin Judan berada di tempat tinggalnya, ia melihat Abu Jahal bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Saat itulah Abu Jahal memaki-maki dan menyakiti Rasul, tetapi beliau tidak menanggapinya dengan satu patah kata pun. Tidak berselang lama, Hamzah bin Abdul Muttalib datang dari berburu sambil menyandang busur panahnya. Kemudian sang budak wanita tersebut memberitahukan kepada Hamzah apa yang baru saja ia saksikan. Subhanallah, kita lihat nih proses hidayah itu jemaah, biar Allah yang atur. Bagaimana budak wanita ini mengadukan apa yang dia lihat. Melihat perbuatan Abu Jahal menyakiti keponakan Hamzah, menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita budak melihat, lalu dia melaporkan kepada Hamzah. Disinilah muncul emosi Hamzah, menyulut fanatisme kabilah Hamzah. Bagaimana ada orang yang menyakitin keponakannya? Naam, tafadhal. Hamzah yang merupakan seorang pemuda Quraisy yang berkepribadian dan mempunyai harga diri yang tinggi, terusik emosi amarahnya. Hal ini memang atas izin Allah yang hendak memuliakannya dengan Islam. Oleh karena itu, Hamzah pun bergegas dan bersiap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal, Hamzah pasti akan menyakitinya. Oleh karena itu, ketika masuk masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk di antara kaumnya. Hamzah pun berjalan menuju Abu Jahal. Dan ketika Abu Jahal berdiri menyambutnya, maka Hamzah mengangkat busur panahnya dan memukulkan pada kepalanya sampai terluka. Dengan luka yang cukup serius, Hamzah lalu berkata, "Apakah kamu mencaci maki Muhammad? Aku sekarang mengikuti agamanya dan mengucapkan kalimat yang ia ucapkan. Silakan kamu balas perlakuanku ini jika kamu berani." Maka ada beberapa orang laki-laki dari Bani Makhzum yang berdiri hendak membantu Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang mereka. Itulah seterusnya Hamzah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, Hamzah belum masuk Islam sebenarnya. Ketika dia memukul Abu Jahal, dia belum masuk Islam. Jadi di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diluruskan ya. Disebutkan di sini Hamzah pun berjalan menuju Abu Jahal dan ketika Abu Jahal berdiri menyambutnya, enggak, Abu Jahal tidak berdiri menyambutnya, tapi Hamzah yang berdiri di depan Abu Jahal ketika duduk itu. Dia ambil itu busurnya, kemudian dia pukul kepalanya Abu Jahal dengan busur tersebut. Bukan karena Islam, tapi karena dia cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keponakannya. hanya karena hubungan kerabat. Namun itulah awal masuknya cahaya Islam ke dalam hati Hamzah. Dan Hamzah mengatakan, atashtumuhu fa ana ala dini. Berani-beraninya kamu memaki dia, menyakiti dia, padahal aku berada di atas agama dia. Dan Hamzah menantang. Hamzah menantang. Dia mengatakan, kalau kau berani balas, silahkan. Dan hampir saja terjadi pertikaian, pertengkaran pada waktu itu. Tapi Abu Jahal yang akhirnya mendiamkan. Ketika mereka mau membalas, kata Abu Hamzah, jangan. Memang betul. Hamzah cerita, memang betul aku sudah menyakiti keponakan dia. Dan subhanallah, setelah itu Hamzah benar-benar masuk Islam. Maka jangan meremehkannya. Keluarga perlu kita dakwain. Mungkin dia memusuhin dakwah ini. Jangan berhenti mendakwain mereka dan mendoakan mereka. Baik, selesai masuk Islamnya Hamzah. Ini disebutkan dia sosok lelaki yang berani menyakitin Abu Jahal di depan kaumnya. Di depan Masjidil Haram. Sebagai bentuk penentangan terhadap kelakuan orang-orang Quraisy. Artinya jangan kau lakukan lagi itu sudah. Cukup sudah. Tapi bagaimana dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ini disebutkan dua tokoh kunci ini masuk Islam yang membuat orang-orang Quraisy akhirnya kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Tafadhali. Dua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahulunya sebelum masuk Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat memusuhi dan sering menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Laila binti Hasan bin Abdullah, istri Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Demi Allah, ketika kami hendak berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, pada saat itu Amir bin Rabi'ah pergi untuk satu keperluan. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik datang dan berdiri di hadapanku. Padahal sebelumnya kami sering mendapatkan perlakuan kasar darinya. Dia suka menyakiti dan mengganggu kami. Akan tetapi pada saat itu ia berkata, benarkah kalian akan berangkat, wahai Ummu Abdillah? Aku jawab, ya, demi Allah. Kami akan berjalan di bumi Allah. Sebab kalian selalu menyakiti dan menindas kami. Mudah-mudahan kelak Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kami. Umar berkata, semoga Allah bersama kalian. Sungguh, aku tidak melihat sikap penuh Umar yang belum pernah aku lihat selama ini. Kemudian dia pergi dan aku melihat dia merasa sedih atas kepergian kami. Nah, lanjutkan. Ketika Amir bin Rabi'ah datang dari menunaikan keperluannya, aku berkata kepadanya, hai Abu Abdullah, seandainya kamu tadi ada, kamu akan melihat sikap lunak dan kesedihan Umar atas kepergian kita ini. Amir berkata, apakah kamu berharap dia masuk Islam? Aku menjawab, ya. Dia berkata, sungguh orang yang kamu lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai keledai Al-Khattab masuk Islam. Amir merasa bahwa tidak ada harapan atas Umar akan masuk Islam karena sikap keras dan kasarnya selama ini terhadap Islam. Allahu Akbar jemaah. Hadza Umar. Ini Umar jemaah. Yang penduduk Mekah tahu bagaimana kasarnya dia. Yang kaum muslimin merasakan tindakan kasarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar suka menyakiti umat Islam. Saudaranya sendiri, adik perempuannya sendiri dia sakiti. Apalagi orang lain. Dan kita melihat bagaimana perbedaan asumsi suami istri ini. Ummu Abdillah dan Abu Abdillah. Laila binti Hasmah melihat Umar tadi bersedih, ya, ada harapan orang ini masuk Islam. Dan ingat, ya, bicara hidayah. Di antara yang membuat atau cara menyebut hidayah dari Allah harus menumbuhkan keinginan baik di hati kita. Ada enggak keinginan untuk baik pada diri kita? Laila melihat ketika Umar bersedih, bahkan Umar mengatakan kepada Laila ini, innahul intilaq ya Umma Abdillah. Benar kalian harus pergi Umma Abdillah. Apa kata Laila? Laila mengatakan, na'am wallahi. Lanakhrujanna fi ardillah. Adaitumuna wa qahartumuna. Iya, kita akan pergi meninggalkan tempat ini menuju bumi Allah yang lain. Kalian telah menyakitin kami. Kalian telah menindas kami. Hatta yaj'alallah lana makhrajan. Sampai Allah berikan solusi buat kami. Baik. Umar yang biasanya menyakiti. Umar yang biasanya suaranya keras dan kasar bersikap kepada umat Islam. Ketika itu, apa kata Umar kepada Umar Abdillah? Sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian. Semoga Allah bersama kalian. Lalu Umar pergi. Pergi dengan kesedihan dia. Melihat umat Islam yang kerabat mereka, tetangga mereka harus meninggalkan kota Mekah gara-gara mereka. Akhirnya cerita kepada suaminya. Ya Abu Abdullah, kamu kau lihat tadi, aduh kesedihan Umar atas kita ya. Bagaimana lembutnya hati dia tadi ketika melihat kita harus meninggalkan ini. Tapi Amir termasuk orang yang merasakan disakiti oleh Umar bin Khattab. Maka Amir merasa harapan istrinya jauh susah untuk diraih. Bahkan Amir mengatakan, "Fala yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab." Itu orang yang kamu lihat tadi enggak akan masuk Islam. Sampai keledainya Khattab masuk Islam. Sampai keledai bapaknya Umar masuk Islam baru dia masuk Islam. Dan kita tahu jemaah bahwa binatang-binatang itu tunduk kepada Allah. Dan mereka telah masuk Islam. Sehingga Umar pun masuk Islam. Allahu Akbar jemaah. Tadi kalau ambil pelajaran ya, mungkin di kampung kita ada orang yang memusuhi dakwah, yang suka mencaci maki dakwah, suka menghalangi orang, suka menjelek-jelekan. Jangan putus asa. Mungkin dia masuk Islam, mungkin dia masuk Islam, mungkin kau juga murtad nanti. Nggak tahu kita bagaimana kelak kita akan meninggal dunia. Tapi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Barakallahu fikum. Naam. Pada peristiwa ini terlihat sikap lunak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang tidak biasanya ia lakukan kepada orang Islam selama ini. Itulah yang membuat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu tidak percaya apa yang diceritakan oleh istrinya. Sebab biasanya Umar radhiyallahu anhu bersikap kasar. Sehingga atas dasar itu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu merasa tidak mungkin Umar akan masuk Islam. Nah, berarti ini pelajaran jemaah. Amir saja seorang sahabat yang tahu dengan sikap Umar. Merasa kayaknya enggak mungkin Umar masuk Islam. Tapi Allah punya kehendak lain. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang kasih hidayah bukan kita. Bukan ustaz. Nabi juga enggak kasih hidayah. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk. Nah, lanjutkan. Karena kedudukan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sangat penting di tengah bangsa Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala secara khusus yang ditujukan untuk Umar dan Abu Jahal agar Allah memberi petunjuk kepada salah satu dari mereka yang paling dicintai oleh Allah untuk Islam. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu seorang yang lebih lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abi Jahal atau Umar bin Al-Khattab? Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islama bi Umar bin Al-Khattab khassa. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab secara khusus. Allah Ta'ala benar-benar mengabulkan doa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beriman pasca peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar masuk Islam 3 hari setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Barakallahu fikum. Kita lihat Rasulullah berdoa alaihi salatu wassalam. Sebutkan nama fulan. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi habbi hadaini ar-rajulaini ilaik. Bi Abi Jahal au bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 orang yang lebih engkau cintai. 2 orang ini. Abu Jahal atau Umar. Artinya 2 tokoh ini penting buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal suka menyakitin dan dia dihormatin. Kita tahu nanti yang memimpin pasukan perang Badar adalah Abu Jahal pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab. Dan kita tahu posisi Abu Jahal sudah dihinakan oleh Hamzah. Artinya untuk urusan Abu Jahal, Hamzah sudah bisa menyelesaikan. Sehingga di sini Aisyah meriwayatkan hadis lain yang mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassa. Dengan Umar, ya Allah. Tolong muliakan agama Allah ini dengan Umar ibn al-Khattab. Ya. Nabi berdoa. Kalau Nabi saja meminta, bagaimana dengan kita jemaah? Ketika berbincang tentang doa, ternyata Allah itu murka kepada orang yang enggak minta. Sebagian orang mengatakan, aduh malu meminta sama Allah Ustaz. Allah udah kasih semuanya sama kita. Malu anak meminta sama Allah. Allah itu yang nyuruh kita minta. Ketika engkau meminta, engkau sedang taat sama Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta rizki apa tidak? Minta rizki beliau. Tiap hari beliau minta. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari minta rizki. Lalu ada orang mengatakan, aduh Allah sudah tahu dengan kebutuhanku. Iya, Allah tahu dengan kebutuhanmu dan dia nyuruh kamu minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepada aku kalau dia minta. Kalau enggak minta, ya enggak dikasih sama Allah. Maka kita disuruh minta dan Nabi minta. Minta beliau mengatakan, ya Allah, Nabi melihat kondisi dakwah. Dilihat ada 2 pentolan nih, orang-orang yang penting. Maka beliau sebutkan 2 namanya dalam doanya. Dan ternyata yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lanjutkan. Cukup banyak versi kisah tentang penyebab keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang menjadi pelajaran penting bagi kita di sini adalah seorang sahabat utama yang berubah watak kerasnya sejak detik-detik pertama ia masuk Islam menjadi sikap keras untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa kisah berikut ini. Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Al-Hafs yang berasal dari beberapa orang dari keluarga Umar sendiri, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, ketika malam aku masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa di antara penduduk Mekah yang selama ini paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan aku datangi dan beritahukan padanya bahwa aku telah masuk Islam. Orang yang terpikir dalam benakku adalah Abu Jahal. Oleh karena itu, pada pagi harinya, aku menuju rumah Abu Jahal dan aku menggedor pintunya hingga dia pun keluar. Ia katakan, selamat datang wahai anak saudaraku, apa yang membawamu kemari? Aku menjawab, aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku membenarkan apa yang dibawa olehnya. Abu Jahal pun menutup pintu dengan keras di depanku sambil berkata, sungguh buruk kamu, seburuk kabar yang kamu bawa kemari. Allahu Akbar jemaah. Artinya sifat keras Umar bin Khattab, kita lihat empat sahabat Nabi ini. Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan kekerasannya, Utsman dengan sifat malunya, Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya. Masya Allah. Mereka ini memiliki karakter yang beda, berbeda-beda jemaah. Jadi dalam agama Allah ini ada karakter keras itu yang bermanfaat. Bukan dihilangkan karakter tersebut, tapi diarahkan. Makanya Umar bin Khattab yang terkenal keras menyakitin, ternyata setelah dia masuk Islam, karakter keras dia, dia pakai. Tapi untuk membela agama Allah sekarang. Bagaimana dia datang ke rumahnya Abu Jahal. Dia ketuk rumahnya Abu Jahal hanya untuk memberikan informasi. Dia ketuk, lalu Abu Jahal membuka pintunya, menyambut Umar seperti biasa, sama-sama orang yang memusuhi dakwah Islam. Dia mengatakan, marhaban wa ahlan ya ibna ukhti, ma ja'a bik. Ahlan, apa kabar nih? Gimana kondisimu? Wahai anak saudariku. Anak saudariku. Jadi ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Dipanggil Umar bin Khattab keponakan oleh Abu Jahal. Kala engkau datang bawa apa, kata dia. Enggak, aku datang hanya untuk memberikan informasi kepada kamu. Informasi apa? Aku udah masuk Islam. Wallahi jamaah. Gimana sekarang perasaan Abu Jahal? Orang yang selama ini menjadi bukan rivalnya, tapi menjadi konconya Abu Jahal dalam memerangi Islam, tahu-tahu masuk Islam. Dan dia datang khususon ke rumahnya Abu Jahal. Itu Abu Jahal gak kuat, pintu itu dilempar sama dia. Ditutup sambil mengatakan, qabbahakallah. Dia mengatakan, iya, ini semua. Ini terjemahannya sialan. Sungguh buruk kamu, seburuk kabar yang kamu bawa kemari. Tapi kalau bahasa Arab, qabbahakallah, semoga Allah memburukkanmu. Wa qabbaha ma ji'ta bi. Semoga memperburuk apa yang kamu bawa. Ayo doa keburukan. Tapi itu sudah poin penting buat Umar bin Khattab. Engkau sudah tahu. Artinya enggak main-main kalau engkau menyakiti Nabi SAW. Hamzah sudah menjadi pembela. Beda masuk Islamnya cuma 3 hari. Sekarang tambah lagi Umar bin Khattab. Tambah pusing itu Abu Jahal menghadapi hal ini. Nah, dilanjutkan. Khab mengatakan, telah tercerita kepadaku Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sendiri yang berkata, ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia mengatakan, siapakah di antara orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita? Maka diberitahukan kepadanya yaitu Jamil bin Muammar al-Jumahi. Umar pun pergi menemuinya di pagi-pagi buta, dan aku pun berjalan mengikuti bersembunyi di belakangnya karena ingin mengetahui apa yang akan dia lakukan. Hingga ketika Umar bertemu Jamil, beliau berkata, "Hai Jamil, sesungguhnya aku telah masuk Islam agama Muhammad." Demi Allah, Jamil tidak menjawab kata-kata Umar sedikit pun. Tetapi ia segera bergegas pergi sambil menyeret selendangnya dan diikuti oleh Umar di belakangnya. Sedangkan aku mengikuti di belakang Umar. Sehingga ketika Jamil berdiri tepat di depan pintu masjid, ia pun berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy!" Sedangkan mereka berada di dalam ruang-ruang tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan keyakinan nenek moyang. Begitulah sikap Umar kepada orang-orang Quraisy sejak awal keislamannya. Keislaman Umar telah membawa kemenangan dan menumbuhkan harga diri bagi kaum muslimin, serta membawa kehinaan dan rasa minder bagi musuh-musuh Islam. Barakallahu fiik. Kita lihat Umar bin Khattab, sikap dia yang kedua. Bagaimana yang pertama dia ke rumahnya Abu Jahal. Selesai Abu Jahal dapat berita. Udah puas Umar belum puas. Keislamanku ini harus didengar oleh penduduk Mekah. Sebagaimana penduduk Mekah itu mengenal Umar suka menyakitin umat Islam, memusuhi umat Islam, ketika bertobat Umar ingin membalik hal itu. Aku harus umumkan, orang semua harus tahu. Aku udah berubah. Apa yang dilakukan Umar? Kalau sekarang ada media, ada medsos. Orang ketika bertobat, ya, ketika masuk Islam, dia tinggal taruh di IG dia, di YouTube dia, di Facebook dia, dia sampaikan kalau aku udah masuk Islam. Tolong diviralkan. Kalau sekarang kan model gitu. Kita bisa bayar orang tuh untuk memviralkan berita kita. Umar bin Khattab cari siapa orang yang paling cepat menyebarkan berita. Disebutkan Jamil Al-Jumahi. Dicari sama Umar Jamil. Udah ketemu sama Jamil, Umar ngomong, "Jamil, aku nih udah masuk Islam." Jamil gak ngomong apa-apa. Dia datang ke depan Masjidil Haram, ke tempat duduknya orang-orang Quraisy. Lalu dia berteriak mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy! Ya ma'syara Quraisy! Ala inna ibnal Khattab qad saba." Wahai orang-orang Quraisy, ini Ibnul Khattab sudah murtad. Soba itu memang sebutan untuk orang yang masuk Islam. Jadi keluar dari agama nenek moyang mereka. Maka Umar mengatakan, "La kadzabta walakinni aslabtu." Enggak, aku enggak murtad, aku masuk Islam. Tapi seperti inilah tobat seseorang jamaah. Umar tahu seluruh lorong-lorong Mekah itu takut sama Umar. Para sahabat Nabi merasa terhantui dengan Umar bin Khattab. Sehingga kita tahu bagaimana perasaan Amir ketika istrinya Laila mengatakan ada harapan masuk Islam. Amir putus asa, orang kayak Umar masuk Islam, aduh enggak mungkin. Sampai keledainya masuk Islam. Keledai bapaknya masuk Islam. Maka Umar pun demi untuk berbagi harga, berbagi apa ya? Berbagi nikmat kepada umat Islam. Kalian enggak usah takut lagi. Aku berada di pihak kalian. Dan Umar tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tapi Umar ingin menebus kesalahan dia. Karena dia pernah menyakitin umat Islam. Bahkan orang-orang Quraisy mencintai Umar karena Umar suka menyakiti umat Islam. Sekarang dibalik sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taiba. Tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa riwayat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tadi disebutkan mungkin jarang kita dengar. Bahkan yang kita dengar itu yang sangat masyhur di sebab Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disebutkan oleh para penulis sirah dengan sanad yang sebagian mendhaifkan sanadnya, yaitu kisah bahwa Umar bin Khattab dalam perjalanan untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tengah jalan, dia bertemu dengan salah seorang sahabat yang menanyakan, engkau mau kemana? Lalu dikasih tahu, gimana engkau hendak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan adikmu sudah masuk Islam. Akhirnya Umar nggak jadi. Umar kemudian berangkat ke rumah adiknya. Di situ bertemu dengan adiknya dan suami adiknya Sa'id bin Zaid. Kemudian bertemu pula dengan Khabbab bin Arad. Kemudian dipukul adiknya sampai berdarah-darah itu adik. Kemudian dilihat di situ ada lembaran dari surat Thaha. Lalu Umar membacanya setelah disuruh mandi oleh adiknya. Membaca surat Thaha. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kemudian setelah itu Umar berkeinginan untuk masuk Islam. Dan Umar datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Afwan, Nabi sudah ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi kisah ini disebutkan lam tarid bi isnadin sahihin maqbulin indal muhaddithin. Enggak bisa diterima sanadnya. Walaupun ada beberapa kisah itu yang mungkin bisa diterima dari sanad-sanad yang lainnya. Tapi yang jelas masuk Islamnya Umar bin Khattab itu karena doa Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi berdoa. Sebabnya, ya Allah bikin sebabnya. Tadi sedihnya Umar melihat orang-orang Islam pada meninggalkan kota Mekah. Tapi tentu peran doa jamaah sangat besar sekali dalam masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sini disebutkan bagaimana perubahan kondisi umat Islam. Setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Nah, silakan dibaca. Ada banyak riwayat yang terkait dengan hal ini. Di antaranya, satu, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, Manzilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasakan punya harga diri semenjak masuk Islam Umar. Allahu Akbar, ini Abdullah bin Mas'ud yang sering disiksa sama Abu Jahal. Yang sering disakitin sama penduduk Mekah. Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, orangnya kurus, miskin, ya biasa kita tahu. Orang kaya dihormatin, orang gagah ditakutin. Abdullah bin Mas'ud, gak kaya, gak gagah. Kakinya kecil, dan dia susah hidupnya. Dia selalu menjadi bahan ejekan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Sehingga dia benar-benar merasakan masuk Islamnya Umar. Lalu dia mengatakan, Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita tuh jadi mulia gitu. Kita merasakan punya harga diri sejak masuk Islamnya Umar. Nah, lanjutkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, Walazi nafsi biadihi, malakiyaka syaitonu salikan fadjan waktu illa saraka fadjan wairo fadjika. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Setiap kali setan bertemu kamu sedang melewati suatu jalan, maka ia melewati jalan lain selain jalanmu. Allah ini. Diriwayatkan bahwa setelah Umar menyatakan diri masuk Islam, maka dia keluar bersama-sama sahabat yang lain dari rumah Al-Arqam yang selama ini menjadi tempat persembunyian mereka. Sedangkan Rasulullah berjalan di apit di antara dirinya dan Hamzah. Semenjak itulah kaum Quraisy mengetahui bahwa Muhammad telah mendapatkan kekuatan sehingga mereka tidak pernah merasa bersedih seperti kesedihan mereka pada saat itu. Umar berkata, maka sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepadaku dengan gelar Al-Faruq. Allahu Akbar, hadza Umar jemaah. Ini Umar, setan enggak berani berpapasan sama Umar. Berpapasan setan itu enggak berani. Padahal Umar enggak kelihatan sama setan. Kan seharusnya orang itu kalau enggak kelihatan, dia enggak perlu takut. Tapi setan takut sama Umar. Dia cari jalan lain daripada berpapasan sama Umar, dia cari jalan lain. Dan disebutkan riwayatnya bagaimana setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah, ada riwayat walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, oleh para ulama ya afwan, hadis ini berkaitan dengan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diapit oleh Umar bin Khattab dan Hamzah berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka, dari rumahnya Al-Arqam ibn Abdul Arqam, tempat kajian. Jadi mereka kalau bikin kajian dulu nggak bisa bebas. Karena kondisinya kalau ketahuan bikin kajian dibubarin. Bukan hanya dibubarin, disakitin, dipukulin, bahkan disiksa oleh orang-orang musyrikin. Sehingga sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah udah berani terang-terangan umat Islam. Karena sudah ada kekuatan. Tapi ternyata orang musyrikin berpikir untuk mencari jalan lain untuk menindas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya pemboikotan yang nanti akan kita kaji. Dan pada saat itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada Umar Al-Faruq. Ya. Al-Faruq yang artinya yang membedakan antara hak dan yang batil. Dengan adanya Umar mulai kelihatan lah sekarang. Subhanallah jemaah. Ini salah satu hikmah ya, kalau orang penting, kalau seorang tokoh itu masuk Islam, tentunya berbeda dengan orang biasa masuk Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang mulia di kaumnya, kalian muliakan dia di sini. Dengan harapan tadi, harapannya dia menjadi luluh hatinya untuk menerima dakwah Islam ini. Baik, kita akan ambil pelajaran dari kisah ini. Fadhali. Hikmah pelajaran dari kisah di atas. Satu, telah kita sebutkan bahwa penyebab masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu adalah karena Abu Jahal yang selalu menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keburukan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kebaikan yang sangat besar bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Selain itu, Allah Ta'ala terkadang merahasiakan di balik keburukan itu terdapat kebaikan yang banyak. Maha suci Allah, Zat yang maha mengetahui hasil akhir dari segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Fa'asa antakrahu syai'an, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Wa'asa antakrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Subhanallah jemaah ya, ini pelajaran penting. Semua ada hikmahnya. Ada hal-hal yang tidak kita sukai yang terjadi dan menimpa kita. Menimpa keluarga kita. Tapi bisa jadi di balik itu ada kebaikan yang banyak yang Allah jadikan di sana. Disakitinya Nabi SAW ternyata berdampak masuk Islamnya Hamzah. Jadi terkadang orang itu diinjak, terkadang orang itu ditindas, ternyata untuk mendapatkan kebaikan yang lebih dari itu. Tugas seorang mukmin adalah husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Apa saja yang menimpa dia. Mungkin dia gagal dalam usahanya. Mungkin dia gagal dalam pekerjaannya. Mungkin dia di PHK. Sampai ada cerita seorang di Sidoarjo. Subhanallah ya. Ini orang kaya raya udah meninggal dunia. Anaknya cerita. Anaknya cerita, ayah itu dulu sekolah di pesantren, di Gontor, kata dia. Kemudian sudah akhir, Ustaz, berhenti ayah itu. Karena ibu gak punya biaya. Kata ibu, nak, kamu pulang, nak. Kalau kamu sekolah, akhirnya anak-anak kamu gak, adik-adik kamu gak sekolah. Ya udah pulang kakaknya. Akhirnya pulang, bantuin orang tua, dia akhirnya bisa melanjutkan sekolah. Sekolah di UNER, kalau gak salah dia. Sekolah di UNER. Sekolah di sana satu semester berhenti. Berhenti. Anaknya ngomong, ya Allah ayah ya, kalau ayah bisa sampai selesai ya kuliah. Apa kata ayahnya? Kalau ayah sampai selesai kuliah, mungkin ayah jadi pegawai. Tapi kan ayah gak selesai kuliah, ayah jadi pengusaha. Akhirnya ada hikmah jemaah dalam semua hal yang menimpa kita. Mungkin buat kita buruk gitu ya Allah, gak bisa melanjutkan kuliah, ini, itu, macam-macam. Padahal di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dan orang ini Masya Allah, dia punya wakaf itu ratusan hektar mungkin. Dia wakafkan tanah-tanah dia itu. Karena jadi pengusaha, kalau jadi pegawai kita tahu berapa gaji pegawai. Maka seorang mukmin ambil pelajaran. Dalam dakwah ini, dalam kehidupan kita, bisa jadi sesuatu yang menurut kita buruk, yang kita gak suka, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan yang banyak. Tugas kita apa? Bersabar. Bersabar dan yakin bahwa Allah itu alimun hakim. Allah maha tahu. Allah maha penuh hikmah dalam tindakan-tindakannya. Tapi yang kedua? Kedua, kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa awal Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu adalah karena terdorong oleh rasa harga diri atau fanatisme seorang laki-laki yang tidak ingin seseorang keluarganya dihina dan disakiti oleh orang lain. Akan tetapi kemudian Allah melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Kemudian ia berpegang teguh dengan tali agama Allah yang amat kokoh ini. Nah, lanjut. Bisa jadi awal mula seseorang masuk Islam tujuannya untuk selain Allah. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan niat di kemudian waktu. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya pada zaman dahulu ada sebagian orang yang masuk Islam hanya mengharapkan keuntungan dunia. Sesudah ia berada dalam Islam, maka Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan segala isinya. Begitu pula seorang penuntut ilmu, terkadang awal mulanya ia hanya menginginkan kemegahan dan kemuliaan duniawi. Tetapi semakin hari semakin bertambah pemahaman ilmunya, sehingga ia mengerti bahwa keyakinannya selama ini salah. Oleh karena itu, ia pun bertobat dan berusaha mengikhlaskan niatnya karena Allah Ta'ala. Maka hal tersebut bermanfaat baginya, sehingga ia semakin baik kondisinya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dahulu kami menuntut ilmu untuk dunia, maka ilmulah yang menuntun kami untuk akhirat. Sufyan As-Sauri mengatakan, berkata Ubaid bin Abi Khatib, awalnya kami menuntut ilmu ini tanpa dibarengi suatu niat apapun. Sesudah itu niat baru datang kemudian. Subhanallah jemaah, ini pelajaran penting sekali. Bagaimana orang masuk Islam dengan sebab yang sejatinya bukan karena kepuasan dia dengan agama Islam. Ada yang masuk Islam karena pernikahan. Ada orang masuk Islam ya karena suaminya Muslim, terpaksa dia masuk Islam. Hamzah bin Abdul Thalib masuk Islam karena keponakannya disakitin. Jadi karena fanatisme keluarga aja dia melakukan itu. Tapi ketika orang melihat indahnya Islam, akhirnya dia jadi yakin dengan Islam ini. Ini yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam karena pernikahan umpamanya. Maka perlu seorang suami kalau menikah dengan seorang mu'allaf, seorang Nasrania baru masuk Islam karena disyaratkan oleh lelaki, ya kalau kamu mau menikah sama saya syaratnya masuk Islam. Atau sebaliknya, kadangkala seorang wanita menikah dengan seorang lelaki non-muslim, lalu si lelaki masuk Islam. Banyak yang terjadi itu suami murtad keluar dari Islam lagi. Karena memang apa? Karena si istri tidak mengajarkan Islam yang benar. Maka tugas orang-orang yang punya keluarga baru masuk Islam, bagaimana dia menunjukkan keindahan Islam. Islam ini indah, jemaah. Jadikan dia merasakan manisnya agama Allah ini. Ada seorang wanita di Swiss ya, yang dia cerita tentang suaminya. Wanita ini subhanallah non-muslim. Karena suaminya orang Indonesia muslim, akhirnya dia masuk Islam. Dan wanita ini akhirnya belajar tentang Islam. Dan Islam perempuan ini lebih baik daripada suaminya. Suaminya masih melakukan kemaksiatan, berangkat ke bar, ke kafe. Akhirnya si wanita ini gugat cerai. Akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Tapi bukan bercerai kemudian dia murtad. Enggak. Dia tetap di atas agamanya. Kenapa? Karena dia mempelajari agama Islam ini. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia pelajari agama Allah ini. Bahkan Anas menceritakan tentang bagaimana sebagian orang masuk Islam karena keuntungan dunia. Pada waktu itu. Karena dikasih harta sama Nabi. Karena melihat, oh jadi orang Islam itu enak ya. Dapat zakat, dapat ini, dapat itu. Kemudian dia masuk Islam. Tapi setelah dia belajar Islam, akhirnya dia cinta dengan agama Allah ini lebih daripada kecintaan dia kepada dunia. Lalu dicontohkan tentang menuntut ilmu. Terkadang orang menuntut ilmu, ya karena ingin jadi pegawai, mau jadi ustadz lah, kepingin terkenal lah mungkin. Salah niat dia. Tapi ketika dia belajar ilmu, di situ ada pencerahan dari ustadz tentang innamal a'malu binniyat ya. Kenapa kalau kita lihat pelajaran pertama itu innamal a'malu binniyat ya. Karena untuk memperbaiki niat. Terkadang sebagian orang datang kajian, kemudian nanti ada panitia yang mengatakan, ya tolong perbaiki niatnya ya. Kita datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang karena ikut temannya. Yuk kajian yuk, kenapa? Ya sudah rame-rame di sana enaklah. Kita ketemu sahib-sahib. Mungkin ibu-ibu datang kajian bukan karena lillahi taala. Kenapa? Karena pengin ketemu sahibnya. Datang memang ketemu sahibnya. Tapi dalam perjalanan dia dengarkan kajian. Akhirnya dia jadi ngerti. Sehingga kita lihat bagaimana ucapan Hasan al-Basri ya. Ketika dia mengatakan, kunna natrubul ilma lid dunia. Kita dulu nuntut ilmu itu untuk dunia. Lalu, fajarrona ilal akhir. Ilmu itu yang menarik kita menuju akhirat. Awalnya untuk dunia. Karena lihat kok enak jadi ustadz. Enak apanya ya, Masya Allah dihormatin orang ya. Ini itu. Tapi akhirnya karena dia belajar, ilmu itu menarik dia kepada akhirat. Dan ada pelajaran, ya, yang ketiga. Tiga. Sesungguhnya fanatisme kesukuan tidak selamanya tercela. Jika fanatisme kesukuan ini diberdayakan untuk kepentingan agama dan untuk meninggikan kalimat Allah serta melawan kezaliman, maka fanatisme ini menjadi sesuatu yang sangat bagus. Sudah kami katakan sebelumnya bahwa salah satu faktor pemilihan Jazirah Arabi sebagai basis utama misi Samawi yang terakhir ini adalah adanya fanatisme golongan di sana. Karena jika sikap fanatik ini lemah, niscaya orang-orang yang curas akan berani bersikap kurang ajar kepada para nabi, terlebih kepada para da'i. Dalam hal ini Allah Ta'ala mengisahkan tentang ungkapan para pembangkang kepada nabi mereka. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah menajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Barakallahu fiik ini jamaah. Ya, fanatisme golongan tidak semuanya tercela. Apabila fanatisme ini diberdayakan untuk hal yang positif. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belain Nabi? Abu Talib, pamannya. Bani Hashim ikut bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah belain Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi fanatisme ketika diberdayakan untuk kepentingan agama, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk melawan kezaliman, maka enggak masalah. Umpamanya kalau bicara di Indonesia ini kan banyak suku. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku ya di luar Jawa ada suku Bugis, suku Makassar ya. Kemudian ada suku Melayu, ada Dayak, macam-macam lah suku-suku seperti itu. Tujuan kesukuan yang bermacam-macam ini kata Allah li ta'arofu, kan agar kalian saling mengenal. Itu tujuan utamanya. Bukan untuk saling membanggakan kesukuan dia. Oh, suku kami lebih bagus, itu enggak. Bahkan Allah mengatakan inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau kesukuan ini dimanfaatkan untuk dakwah mamanya. Yuk kita mamanya Ana atau siapa dari orang-orang Bugis mamanya, mamanya. Dia kumpulin orang-orang Bugis ya untuk mendakwain mereka. Di Jakarta mungkin ada untuk orang-orang Sumatera Barat, umumnya orang-orang Minang, mereka bikin kelompok tersendiri, ya. Mereka bikin kajian. Selama bukan untuk hal-hal yang negatif, boleh aja. Tapi kalau sudah untuk membanggakan kesukuan mereka, maka termasuk urusan jahiliyah lagi. Dan para nabi itu subhanallah memiliki suku yang kuat. Sehingga mereka tidak mudah dilecehkan oleh kaumnya. Biasanya orang kalau pertama dakwah, ya dia akan dibantah, dia akan ditentang. Kalau dia nggak punya orang yang membackup dia, mulai awal dakwah habis dakwah dia. Tapi ketika ada kaumnya, bagaimana ucapan orang-orang musyrikin ketika mereka ingin menyakitin para nabi? Apa kata mereka? Walau la rahtuka la rajamna. Wa ma anta alaina bi aziz. Kata mereka, kalau tidak karena keluargamu, habis kamu sudah kami rajam kamu itu. Terus kenapa kok orang-orang musyrikin tidak melakukan itu? Karena kaumnya. Maka ini ada pesan penting buat kita para pendakwah untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga. Antum harus punya hubungan baik dengan keluarga. Makanya kalau ada seorang da'i yang menikah dengan kepala suku mamanya, Masya Allah anaknya kepala suku, itu biasanya dakwahnya akan terjaga. Kenapa? Orang nggak berani gangguin. Oh ini menantunya fulan. Maka usahakan para pendakwah yang tinggal di satu kampung, yang dia pendatang di sana, agar dakwah dia bisa lebih lancar, ya kalau dia bisa dia nikah sama anak kepala suku sana, kepala desa sana atau apa, bukan untuk nafsu, bukan untuk menjaga dakwah ini, jemaah. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat, Ustaz mau lanjut. Oh, kita tanya jawab aja karena masih banyak hadir. Nah, Masya Allah. Nah, tafadhol. Kita sampai ke nomor 4 ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Ustaz, berikut ada pertanyaan yang saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Syafiq Hafizahumullah Ta'ala, apakah salah satu tanda keyakinan seseorang atas takdir Allah, yaitu dengan hatinya tenang ketika menerima cobaan atau musibah? Tolong dijelaskan. Jazakumullahu khairan. Subhanallah jemaah. Ya, ini bicara tentang tanda orang yang menerima takdir Allah. Coba dibuka firman Allah di surat At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun ayat 11. Sudah dapat? Silakan dibaca. Taghabun ayat 11. Ya, sebentar Ustaz. Ayat 11 ya Ustaz. Nah. Bismillah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalba. Wa Allahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Naam, subhanallah. Artinya barang siapa yang beriman bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah, yakin bahwa tidak mungkin dia bisa meleset dari musibah tersebut. Yakin bahwa apa yang menimpa dia itu sudah ketentuan Allah. Yakin apa yang meleset dari dia memang itu belum takdirnya. Allah akan kasih hidayah sama dia. Hidayah apa? Tenang tadi. Kemudian dia bisa sabar. Ini termasuk salah satu tanda orang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang masih menggerutu, apalagi merasa enggak pantas aku kena musibah ini. Merasa apa sih dosaku? Apa sih salahku? Maka ini bermasalah. Maka Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Sudah, dengan izin Allah itu terjadi. Sehingga tatkala kita tertimpa musibah, jangan suka cari kambing hitam. Oh, gara-gara fulan ini. Oke. Mungkin secara sebab dunia fulan menjadi penyebab. Tapi ada sebab yang dari diri kita, itu dosa-dosa kita. Sehingga tatkala terkena musibah, kita bersabar, kita berharap pahala, dan memohon agar apa yang terjadi menjadi penghapusan dosa buat dia, karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini dan dia banyak melakukan dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia orang yang sabar. Di sini jamaah, Al-Qamah pernah dibacakan kepada dia ayat ini. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Apa kata Al-Qamah? Dia mengatakan, Ar-rajulu tusibahul musibatu faya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Itu orang yang terkena musibah, kemudian dia tahu ini dari Allah, kemudian dia ridha dan menyerahkannya kepada Allah SWT. Itu salah satu keimanan dengan takdir yang membuat orang hidup ini jadi tenang. Nabi pernah berdoa, mengatakan, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepada aku keyakinan yang membuat aku merasa ringan menghadapi musibah dunia ini. Yakin. Antum tenang kalau yakin, jamaah. Maka perlu ditumbuhkan keyakinan. Pelajari tentang hikmah Allah. Pelajari tentang takdir Allah. Kalau tugas kita itu, ya, hanya menjalaninya. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Bismillah. Bagaimana jika seorang pegawai muslimah ingin mendakwahkan sunnah kepada pemimpinnya yang seorang laki-laki? Bagaimana caranya, Ustaz? Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Subhanallah, jemaah. Nah, bagaimana seorang pegawai muslimah mendakwain atasannya yang muslim juga, tapi mungkin masih jauh dari ketaatan, jauh dari sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sedangkan dia seorang laki-laki. Kita tahu ada keterbatasan antara laki-laki dengan wanita, yang tidak boleh berkhulwat keduanya, yang berbicara ketika ada perlunya. Jadi yang pertama, berdakwahlah lewat akhlak. Tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berbagi ilmu. Dengan berbagi buku sama atasannya, berbagi hal-hal yang bermanfaat sama atasannya, ada undangan kajian atau ini itu, berbagi sama atasannya. Yang ketiga, doakan atasannya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita udah merasa susah untuk mencapai atasan, mau kasih buku aja susah, kasih hadiah, momennya ada hari-hari lebaran atau mau Ramadan, nanti bisa bungkusin buku tentang bagaimana berpuasa yang baik, ya. Seperti itu. Kemudian berikan kepada atasannya. Dan selain tadi doa. Doakan atasannya. Atau lewat orang lain. Ketika dia tidak bisa umpamanya berdakwah secara langsung. Tidak mungkin duduk berduaan dengan atasannya. Maka dia cari orang yang bisa menjadi jembatan. Untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada atasannya. Dengan cara seperti itu. Ya, semoga apa yang hendak kita sampaikan itu bisa diterima oleh atasan kita. Kalau tidak, ya tugas kita sudah selesai dan kita terus mendoakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulai kajian, Ustaz menyampaikan kajian sebaiknya di tempat yang layak dan sebaiknya di masjid. Sedangkan saya beberapa kali ikut kajian yang tempatnya di hotel. Apakah hotel termasuk tempat yang layak, Ustaz? Karena niat kita ikut kajian pastinya untuk mendapatkan ridho Allah. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau bicara di mana tempat kajian, jadi ada dua hal yang perlu dibedakan. Berdakwah dengan menuntut ilmu. Ilmu ini didatangi. Jadi seharusnya para penuntut ilmu itu adalah mendatangi majelis ilmu. Datang ke pesantren, datang ke kuliah, datang ke masjid. Ini orang yang memang sudah semangat nuntut ilmu. Tapi ada bicara dakwah. Di mana dakwah ini sang ustadz harus mendatangi jamaahnya. Jadi pendakwah itu memiliki kewajiban mendatangi jamaahnya. Di mana? Dimanapun jamaahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di pasar pun berdakwah. Beliau datang ke pasar. Beliau datang ke tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Beliau sampaikan di sana. Maka kalau bicara orang yang mau menuntut ilmu, ya kita datang. Di mana ada majelis ilmu, kita datangin. Bagaimana dengan mamanya di mall? Terus terang, ana itu punya banyak keinginan. Kadangkala ana beli sesuatu ya, di pasar. Ana lihat orang itu di pasar ya, sibuk ini itu. Kadangkala di mall-mall itu terus terang, di ada kayak di antara toko itu ada tempat yang terbuka. Di situ kadangkala ada konser musik, kadangkala ada acara bagi-bagi hadiah macam-macam. Dalam hati ana, kapan ana bisa naik ke tempat itu menyampaikan agama Allah ini? Ingin gitu loh. Karena orang-orang ini kalau ada kajian di masjid enggak datang mereka. Tapi ketika mereka ada di pasar sekalian kita sampaikan di sana. Bahkan di acara Car Free Day ana sampai ngomong sama teman-teman di Jember ini. Cobalah siapa yang bisa bikin, ana kepingin bikin kajian di alun-alun ketika acara Car Free Day. Ana ingin nyampaikan agama Allah kepada mereka. Kadang kala malam Ahad ya, kita lihat anak-anak di Jember ada alun-alun ya, yang mereka laki perempuan berduaan ini itu macam-macam. Ana ingin bisa nyampaikan agama Allah sana. Ini kalau bicara dakwah jemaah. Kalau bikin kajian ya kita bikin kajian. Tapi kalau kita bicara dakwah, di mana ada kesempatan untuk nyampaikan agama Allah? Di hotel datang. Ruangannya bagus dan ada orang-orang yang ke masjid nggak datang, ke hotel datang. Ya sudah kita bikin buat mereka. Karena yang kita dakwain ini di Indonesia ini ada 200 juta orang jemaah muslim, lebih 200 juta orang. Berapa orang yang datang ke masjid? 1 juta. Nggak nyampe. Sehingga kalau kita bicara bagaimana menyampaikan agama Allah, dimanapun kita bisa menyampaikan, sampaikan agama Allah ini. Dengan adab dan etika tentunya dalam koridor syariat tetap harus seperti itu. Jangan sampai kita mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Tidak. Tapi kalau memang tadi ada kajian di hall, di ballroomnya hotel mamanya, dibikin mamanya. Ya sudah, kita bikin di sana. Semoga orang-orang yang tinggal di hotel bisa menyimak apa yang kita sampaikan di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batasan aurat sesama muslimah itu sampai di mana? Saat saya datang ke rumah teman, beliau tidak memakai hijab dan bajunya agak terbuka. Saat saya ingatkan, beliau berkata, nggak apa-apa karena sama-sama wanita. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khair. Nah, berkaitan wanita sama wanita, di mana batasan auratnya? Wanita muslimah dengan wanita muslimah, batasan auratnya itu antara pusar dia dengan lututnya. Atau pakaian sehari-hari dia, karena perempuan sama perempuan ini terkadang harus nyusui anaknya. Bukan berarti perempuan ini pakai baju, nggak pakai baju jamaah ya, sama perempuan bukan. Tapi dia kadang-kala menyusui ada tamunya perempuan, sama perempuan dia nyusuin anaknya umpamanya kelihatan ya, dia punya aurat. Itu enggak masalah ketika wanita sama wanita, tapi tetap harus menjaga kehormatan dirinya, kesopanan. Karena ada perempuan yang pakai celana pendek mungkin ya, sama perempuan enggak boleh. Tetap dia antara lutut dengan pusarnya itu sesama perempuan. Terus tetap harus sopan tadi Anda sampaikan. Jangan sampai di rumah ya pakai pakaian yang tidak sesuai. Ini sesama wanita muslimah. Sesama wanita muslimah. Jadi memang seperti itu yang Anda fahami tentang wanita sesama wanita, muslimah sesama muslimah. Adapun muslimah dengan non-muslim ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan non-muslimah sama auratnya seperti orang laki-laki dia. Sehingga wanita muslimah tetap harus menutup auratnya secara sempurna terhadap wanita non-muslimah. walaupun sebagian ulama mengatakan tidak selama dia wanita dan wanita yang amanah, ya auratnya tadi antara pusar dengan lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Dua lagi ya Ustaz. Gimana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak-anak bertanya pada anak, tapi anak bingung tidak bisa menjawabnya. Pertanyaannya sebagai berikut. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, bagaimana cara Nabi membacanya? Jika dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, apakah pada akhirnya Nabi bisa membaca dan menulis? Mohon keterangannya, Ustaz. Naam, subhanallah jemaah. Jadi kalau bicara membaca, itu bisa jadi membaca apa yang tertulis, bisa menjadi membaca apa yang dihafalkan. Sehingga ketika Nabi SAW disuruh membaca, maka Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari, aku gak bisa baca. Artinya kalau baca sesuatu yang tertulis, aku gak bisa. Iqra, aku gak bisa baca. Iqra, ma'a Nabi Qari, kata Nabi SAW. Lalu baru di sini Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi kemudian mengulangi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Maka Nabi membaca apa yang dibacakan Jibril. Jadi membaca bukan membaca tulisan. Karena sampai meninggal dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah mengatakan wa ma kunta takhutuhu bi yaminik. Engkau enggak bisa nulis. Kalau engkau bisa nulis, orang itu akan ragu dengan wahyu yang disampaikan kepadamu. Bisir itu bikinanmu. Di sini engkau membaca di buku-buku Ahlul Kitab, kemudian engkau rubah beberapa katanya, maka Allah kata, "Wa ma kunta takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Kalau engkau bisa nulis, orang akan ragu sama engkau. Maka Nabi SAW sampai meninggal enggak bisa membaca, tapi itu membaca dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Nabi itu membacakan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Gimana? Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, "Ya Ubay, ya insyaallah surat Al-Bayyinah. Katanya aku ini diperintahkan untuk membacakan kepadamu oleh Allah surat Al-Bayyinah atau surat yang lainnya." Lalu Ubay mengatakan, "Asmani Rabbi." Allah menyebutkan namaku. Iya, kata dia. Nangis Ubay bin Ka'ab. Artinya Nabi membacakan apa yang dihafal oleh Nabi SAW. Jadi bukan membaca sesuatu yang tertulis. Jadi kalau ditanya, antum baca Quran enggak hari ini? Ah, ana alhamdulillah baca. Baca apa? Baca surat Tabarok. Maka antum membaca tidak harus dengan mushaf. Hadis-hadis Nabi SAW, umpamanya, man qara'a ayat al-kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi. Apakah maksudnya membaca itu harus begini membaca? Allahu la atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, apakah maksudnya dengan membaca yang tertulis? Contoh hadis lain, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apakah maksudnya membaca Al-Fatihah itu kita buka, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, tidak. Jadi membaca itu tidak harus yang tertulis, tapi bisa membaca apa yang dihafalkan. Seorang guru mengatakan kepada anaknya, ya Allah baca qul huwallahu ahad. Anak punya anak Yusuf, masya Allah, Yusuf ini umur 3 tahun setengah, umminya kadang kalah mengatakan, ya Allah ikra Yusuf Al-Fatihah, baca di Al-Fatihah, tapi dia gak bisa baca, gak bisa nulis, ya Ma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf pertanyaan di luar tema. Siap. Apakah perlu menanyakan besar gaji kepada ikhwan yang akan mengadakan lamaran kepada adik saya? Di mana? Dengar Ustaz. Apakah perlu menanyakan besar gaji kepada ikhwan yang akan mengadakan lamaran kepada adik saya? Menanyakan apa? Gaji dan penghasilan. Oh, gaji. Astagfirullahaladzim. Makanya anak enggak ngeh, jemaah. Enggak perlu. Enggak perlu ditanya. Tapi kalau memang mau dicari tahu, cari tahu. Karena kalau bicara mencari tahu tentang seorang, mencari tahu tentang kondisi seseorang. Yang pertama masalah agama dan akhlaknya. Kalau masalah gaji ini masalah yang sensitif. Bisa jadi sekarang gajinya 10 juta. Dapat menikah 2 bulan dia di PHK. Selesai habis gajinya. Kalau kita bicara gaji. Maka yang dilihat, lihatlah kepada agamanya. Lihatlah kepada akhlaknya. Lihatlah kemampuan dia memberikan nafkah. Iya boleh. Rasulullah SAW ketika Fatimah binti Qais ya, mau menikah. Kata Nabi SAW, dia katakan yang melamar aku ini 3 orang atau 2 orang waktu itu. Disebutkan, Muawiyah ini so'luk lama lalahu. Dia itu miskin, gak punya harta. Disebutkan sama Nabi SAW. Yang satunya, Amma Abu. Astagfirullahaladzim. Abu Jaham. Fala yadau asahu an atiq. Abu Jaham ini tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya. Dia kerjanya safar terus atau suka mukul. Ini bicara akhlak. Penghasilan memang penting kita tahu. Kira-kira dia, tapi gak perlu tanya sama dia. Mungkin jadi dia, memang gajinya alhamdulillah kalau gaji si anak 2 juta. Tapi penghasilan 20 juta. Nah, mungkin dia dapat penghasilan dari mana-mana. Rizki itu tidak gaji saja. Bicara rizki tidak gaji saja. Sehingga kalau mau tanya, tanya kerjanya apa. Kemudian cari tahu tentang dia. Kira-kira dia mampu gak membiayai untuk hidup nantinya. Karena Rasulullah SAW memang menyuruh orang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dan cari tahu apakah dia sudah mampu atau tidak untuk menikah. Mampu secara fisik, secara ekonomi, apalagi secara ilmu agama ya. Yang dengannya dia akan membimbing istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi anak rasa kurang etis. Kalau boleh, boleh-boleh aja. Tapi kurang etis lah. Anak sendiri kalau ditanya gaji kayaknya anak mundur sama mertua. Nah, Sofa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan melalui jangkrik dikirimkan kepada kami. Ini beredar di medsos saya. Menanyakan tentang sunnahnya memulai chat adalah dengan bismillah, bukan salam. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita chatting itu sebaiknya dimulai dengan basmalah, tidak dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya di sini dalilnya menggunakan saat Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis dan saat Nabi menulis surat kepada Raja Rum. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, jemaah. Jadi kalau kita bicara surat ya, maka hendaklah dimulai dengan bismillah. Tapi chatting ini sudah lebih kepada pembicaraan. Tidak lagi seperti surat. Karena akan langsung berbalas-balasan dia di sana. Apakah setiap dia nulis kemudian dia tulis bismillah. Tapi kalau dia mau nulis bismillah enggak ada masalah. Jadi tulis bismillah. Tapi mensyaratkan harus itu yang ditulis. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena chatting ini, wallah, ini buat ana lebih kepada obrolan daripada surat. Jadi obrolan yang tertulis. Chatting itu bahasa Indonesia-nya apa sih? Ibu-ibu. Percakapan. Apa? Percakapan. Percakapan, itu tadi. Jadi dia itu lebih kepada percakapan daripada surat-menyurat. Tapi kalau memang tulis surat, kita menulis surat, ya kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Nabi SAW tulis bismillah, kemudian tulis juga salam di sana. Salamun ala man ittaba'al huda. Selamatan buat yang mengikuti petunjuk ya. Kemudian Nabi tulis suratnya seperti itu. Tapi kalau kepada percakapan, itu lebih kepada kita ya assalamualaikum. Seperti kita ngobrol lah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat ini itu. Karena tadi chatting itu lebih kepada percakapan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Mungkin ana lihatlah bagaimana pendapat para ulama dalam masalah ini. Tapi sampai saat ini ilmu yang ana dapat, chatting itu lebih kepada percakapan tertulis daripada surat yang surat memang kita hendak menulis surat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ana rasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.